Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama untuk tegas dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah tidak boleh kompromi. Tidak boleh tawar-menawar. Baik kemarin, sekarang, akan datang, tetap lakum dinukum waliyadin. Agamamu benar untukmu, agamaku benar untukku. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan satu pun dari hamba Allah menduakan dia. Kalau kita diduakan enak enggak? Enggak enak. Nah, Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Diduain aja nempel cerai. Masyaallah. Langsung diamputasi. Amputasi potong aja. Subhanallah. Nah, tadi pertanyaan Fuati itu berkenaan dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tanya, boleh kita ke dukun? Cuman satu yang dukun boleh, dukun beranak. Dukun beranak. Iya. Ada yang kafir itu ada empat. Ada kafir yang dinamakan syirik, itu menduakan Allah. Ada kafir nikmat, makan dari nikmat Allah, segalanya dari nikmat Allah tapi enggak pernah sujud kepada Allah. Itu kufur nikmat. Ada kufur ilhad namanya. Apa kufur ilhad? Ateis. Dia tidak percaya tentang wujudnya Tuhan. Yang keempat ada kufur juga, namanya kufur iradah. Selalu mengikuti kehendak dirinya. Maka itu Al-Quran mengatakan, ara'aita alladhi man ittakhadha ilahahu hawa, ya Rasul, apakah engkau tidak melihat manusia yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Iya. Dia tidak punya kemampuan, tapi dia ikuti hawa nafsunya. Subhanallah. Baru ganti handphone, ganti lagi. Baru tas yang bundar, bundarlah. Yang kotak lagi, kan gitu. Nah, siapa yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan celaka. Sungguh kesyirikan itu adalah pengkhianatan yang terbesar. Barang siapa yang datang ke dukun, nih Bu Ati dengerin, dan percaya tentang apa yang dibicarakan oleh dukun itu, selama 40 hari amal ibadahnya enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita juga enggak. Wa in mata walam tatub famata maitatal jahiliyah. Kalau dia meninggal dunia sebelum bertobat, maka Rasulullah mengatakan dia meninggal secara jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, guyurin lagi tuh air kuning deh. Agak jauh dah. Jauhin. Bakal dia belakang lu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita lihat ayat ini ikrar. Mengikrar. Diulang-ulang itu ayat. Karena apa? Untuk menegaskan itu. Coba dibaca deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala anna. Jangan anna. Wala ana. Ana. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum. Abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Dengarkan. Wala ana abidun ma a'bud. Di sini ada lam panjang ketemu hamzah. Kemudian ada ana nanya enggak dibaca panjang. Jadi wala ana abidum ma'abattum. Dan di situ ada abadtum, ada ta. Maka tidak dibaca dalnya, yang dimasukkan ke ta. Abadtum. Wala antum nun mati ketemu tak di situ ikhfa. Wala ada mat panjang. Wala antum ma'abiduna ma'a'bud. Qalqalah terakhir bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ustaz, kalau misalkan kita mau numpang sholat di rumah teman yang agamanya non-muslim, itu ya, bagaimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita masuk ke rumah seseorang dan di tempat orang itu kita tahu ada simbol-simbol yang bukan milik kita, dalam arti kata non-muslim. Tidak ada satu larangan untuk kita beribadah di satu tempat yang ada apapun, yang penting tidak najis. Seperti itu. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk ke satu gereja di Yerusalem, ya kan? Tepatnya itu di Bethlehem, kemudian di dalam gereja itulah mereka memimpin salat asar. Jadi tidak masalah, yang penting bukan kita menyembah pada simbol itu, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Soal toleransi nih Ustaz, iya, ya, kita kan agamanya macam-macam. Nah pada saat misalkan agama lain merayakan kita diundang, nah kita boleh datang nggak? Atau misalkan seperti apa sih toleransi yang diajarkan dalam Islam? Baik, insya Allah saya akan jawab pertanyaannya, tapi setelah jeda yang berikut ini.